Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita pada kitab Irsyadus Sari fi syarhi sunnah lil Barbahari. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan permasalahan az-zakah, maka saya ingin menyampaikan kembali tentang nisab zakat behimatul an'am. Pada pertemuan yang lalu atau akhir dari pertemuan kita, bahwa kita telah menyampaikan ini. Namun setelah saya dengar ulang pada channel kita, channel Telegram, dalam beberapa penyebutan nisab behimatul an'am terdapat kesalahan. Oleh karenanya, maka insyaallah pada pagi ini akan kita sampaikan sebagai bentuk ralat pembenaran terhadap beberapa kesalahan yang telah tersebut pada dars sebelum ini, pelajaran kita sebelum ini. Al-hifdhu khawan, hafalan itu seringnya membuat kita salah, apalagi kalau kita kurang atau jarang memurajaahnya. Maka untuk pembahasan tentang zakat atau nisab zakat bahimatul an'am, kita ambilkan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Bagi kemarin, bagi para ikhwah kemarin yang mencatat, bisa dilihat dan diperhatikan mana yang terdapat kekeliruan, maka silakan diperbaiki. Kita mulai dari zakat atau nisab zakat unta. Dari mulai 5 ekor hingga 9 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Dari 10 ekor hingga 14 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 ekor kambing. Dari 15 hingga 19 ekor unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Dari 20 hingga 24, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 4 ekor kambing. Berikutnya dari 25 hingga 35, dari 25 hingga 35 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah bintu makhab, unta betina yang berusia 1 tahun. Dari 36 hingga 45, dari 36 hingga 45, zakat yang dikeluarkan adalah bintu labun, unta betina yang berusia 2 tahun. Dari 46 hingga 60, dari 46 ekor unta hingga 60 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah hiqqah, unta betina yang berusia 3 tahun. Dari 61 hingga 75, dari 61 ekor hingga 75 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah jaza'ah, unta betina yang berusia 4 tahun. Dari 76 hingga 90, dari 76 ekor hingga 90 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2 ekor unta betina masing-masing berusia 1 tahun. 2 ekor unta betina, 2 sekarang. Kalau dari 25 hingga 35 tadi 1 ekor unta betina berusia 1 tahun. Nah sekarang dari 76 hingga 90 yang dikeluarkan adalah 2 ekor onta betina yang berusia 2 tahun, afwan, bukan 1 tahun, masing-masing berusia 2 tahun. Bintulabun. Dari 91 hingga 120 ekor, dari 91 hingga 120 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2 ekor onta betina, masing-masing berusia 3 tahun. Kalau seandainya nilainya atau jumlahnya lebih, fama zada ala mi'ah wa ishrin, maka kalau seandainya ternak onta seseorang lebih dari jumlah 120, fal wajibu fi kulli arba'ina bintulabun, maka yang wajib dikeluarkan pada kelipatan 40 ekor, setiap 40 ekornya adalah 1 ekor onta betina berusia 2 tahun. Ini kalau sudah lebih dari 120, maka pada setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya adalah 1 ekor onta betina berusia 2 tahun. Wa fi kulli 50 hiqqah. Atau kalau lebih dari 120 ekor, maka setiap kelipatan 50 ekor onta, yang dikeluarkan adalah 1 ekor onta betina berusia 3 tahun. Misal demikian, seorang punya 130 ekor. Kan sudah lebih dari 120 ini. Tinggal dia pilih. Mau dia keluarkan kelipatan 40 ekor atau 50 ekor. Kalau kelipatan 40 ekor, 130. Berarti setiap 40 ekor, 1 onta betina berusia 2 tahun. Itu zakatnya. 40, kelipatan berikutnya 80, berarti 2 ekor zakatnya. Kelipatan berikutnya 120, berarti 3 ekor. Masih sisa 10. Bagaimana ini? Maka tunggu pada kelipatan berikutnya, 40 lagi berikutnya, baru keluarkan 1 onta betina yang berusia 2 tahun. Atau dia mau mengeluarkan kelipatan 50. Saya ingin mengeluarkan kelipatan 50, lebih dari 120 ekor, 130 tadi kita contohkan. 50 ekor, 1 onta betina berusia 3 tahun. Kelipatannya lagi 50, berarti berapa? 100 ekor. Keluarkan 2 onta betina berusia masing-masing 3 tahun. 130. Untuk kelipatan 50 masih kurang 20 ekor. Nanti ketika telah genap 150 ekor, baru dia keluarkan 3 ekor onta betina masing-masing berusia 3 tahun. Kalau seandainya 200 ekor, ini tinggal pilih dia. Karena baik kelipatan 40 ataupun kelipatan 50, masing-masingnya ketemu di 200. Kalau dia ingin mengeluarkan onta betina yang berusia 3 tahun, maka dia keluarkan 4, kelipatan 50. 5 kali 4, 20, atau 200 ekor onta. Atau dia ingin mengeluarkan pada kelipatan 40, maka dia keluarkan 5 ekor onta, masing-masing berusia 2 tahun. Demikian seterusnya. Kalau sudah lebih dari 120 ekor, maka tinggal dia pilih mau kelipatan berapa dia keluarkan. 40 atau 50. Berikutnya adalah nisab dari binatang ternak sapi. Dari jumlah 30 hingga 39. Dari jumlah 30 ekor hingga 39 ekor, maka zakat yang wajib dia keluarkan adalah tabi'. 1 ekor sapi berusia genap 1 tahun. Dari 40 hingga 59, dari 40 ekor hingga 59 ekor, yang dia keluarkan adalah musinnah. 1 ekor sapi berusia genap 2 tahun. dari 60 hingga 69. Dari 60 hingga 69. Maka yang dia keluarkan adalah 2 ekor sapi masing-masing berusia genap 1 tahun. 60 hingga 69 yang dikeluarkan 2 ekor. Masing-masing per ekornya berusia genap 2 tahun. Dari 70 hingga 79. Dari 70 ekor hingga 79 ekor. Maka yang dia keluarkan 2 ekor, 1 ekor berusia setahun, 1 ekor berusia 2 tahun. Dari 70 hingga 79. Dari 60 hingga 69, maka yang dia keluarkan adalah 2 ekor sapi, masing-masing per ekornya berusia 1 tahun. Berikutnya, dari 70 hingga 79, maka yang dia keluarkan 2 ekor sapi. Yang satu berusia 1 tahun penuh, yang satunya lagi berusia 2 tahun penuh. Genap setahun, genap 2 tahun, 2 ekor. Tapi dari usianya selisih, yang satu genap umur setahun, yang satu lagi genap berumur 2 tahun. Fama zada fa fi kulli 30 tabi' wa fi kulli 40 musinnah. Kalau lebih dari 79, dia punya 90, dia punya 100, dia punya 150 ekor sapi ternaknya. Lebih dari 79 yang jelas. Maka dia keluarkan setiap kelipatan 30 ekor, dia keluarkan tabi sapi yang berusia genap setahun. Misal punya 90 ekor, saya ternak sapi sampai jumlahnya 90 ekor. Maka kaidahnya, kalau lebih dari 79, setiap kelipatan 30 ekor, keluarkan 1 ekor sapi yang berusia setahun. 30 ekor pertama keluarkan 1 sapi, 30 ekor kedua berarti 60 sudah, keluarkan 1 sapi lagi yang kedua, 30 lagi kelipatan yang ketiga, karena tadi 90. Maka ketika 90 ekor, zakatnya adalah 3 ekor sapi, masing-masing sapi tadi berusia genap 1 tahun. Wa fi kulli 40 musinnah. Atau lebih dari 79, maka setiap kelipatan 40 ekor, keluarkan sapi yang berusia 2 tahun. 80, sudah lebih dari 79. Maka dia keluarkan 2 ekor. Saya ingin mengeluarkan 2 ekor sapi. Berarti masing-masing berusia 2 tahun. Karena pada kelipatan 80 itu habis pada kelipatan 2 kali 40. 40, 40. Atau 120 ekor sapi. Maka dia keluarkan 3 ekor sapi. Masing-masingnya berusia 2 tahun. Ini rumusnya, ini kaidahnya. Kalau sudah lebih dari 79, maka silakan pilih. Apakah akan mengeluarkan pada kelipatan 30 ekor atau 40 ekor. Berikutnya pada nisab kambing. Dari 40 ekor hingga 120. Maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Dia dalam tahun ini punya ternak 50 ekor. Maka zakatnya 1 ekor kambing. Tahun depan sudah nambah lagi, berjumlah 80 ekor, juga 1 ekor kambing. Tahun depan nambah lagi, 115 ekor, juga masih zakatnya setiap tahunnya 1 ekor kambing. Dari 40 hingga 120, maka zakatnya 1 ekor kambing. Dari 121 hingga 200. 121 hingga 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Jantan ataupun betina, terserah. Usianya bagaimana? Usianya genap satu tahun musinnah. Musinnah pada pada ghanam itu genap satu tahun. Masuk tahun kedua. Dari 201 hingga 300. Dari 201 ekor hingga 300 ekor. Maka dia keluarkan 3 ekor kambing. Famazada ala dzalik fa fi kulli 100 syah. Kalau lebih dari 300, 400, 500, 700 ekor ternak dia kambingnya. Maka setiap kelipatan 100 ekor 100 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dia punya 700 berarti keluarkan 7 ekor. Punya 500, keluarkan 5 ekor kambing sebagai zakatnya. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang yang sempat kita singgung, khilaf yang terjadi di antara para ulama tentang zakat biji-bijian. Apakah setiap biji-bijian itu ada zakatnya, biji-bijian yang kita tanam, buah-buahan yang kita tanam, ataukah hanya terbatas pada yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa 4 jenis. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa dalam permasalahan ini terjadi khilaf. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau di tempat kita, tanaman berupa biji-bijian yang umum untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok adalah beras. Demikian pula jagung. Apakah ini ada zakatnya ataukah tidak? Mungkin di beberapa negara ada lagi yang menanam dengan jenis yang lain. Apakah itu terkena zakat ataukah tidak? Terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa zakat dari buah-buahan dan biji-bijian ini hanya terbatas dari atau terbatas pada 4 golongan tanaman. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang kita tanam, baik itu buah-buahan ataupun biji-bijian, yang terkena zakat hanya dari 4 jenis. Yang pertama, syair, gandum dari syair. Yang kedua, hintah, gandum juga tanaman sejenis dari hintah, atau yang bagusnya disebut dengan bur. Yang ketiga, zabib, anggur yang sudah dikeringkan, yaitu kismis. Dan yang keempat, tamer, kurma yang sudah dijemur kering atau di open yang jelas sudah dikeringkan, yang kita sebut dengan kurma, bukan rutab, bukan yang masih baru dipetik. Ini pendapat pertama, menyatakan bahwa zakat mal dari tanaman yang kita tanam, baik biji-bijian ataupun buah-buahan, terbatas hanya pada 4 jenis tanaman ini saja. Bagaimana dengan yang lain? Tidak termasuk beras, jagung, apalagi yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok? Hah? Singkong, apalagi? Al-muhim, tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi sebagai makanan pokok. Enggak terkena zakat. Walaupun dia ditimbang, walaupun disimpan, bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, tetap tidak terkena zakat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Demikian pula hadisnya Mu'adz bin Jabal ketika beliau-beliau berdua diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Ketika sampai pada pembahasan zakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'khudha fi-s-shadaqati illa min hadhihi al-asnafi al-arba'ah." Asy'ir wal himta waz zabib wat tamr. Janganlah kalian mengambil sebagai zakatul mal dari jenis tanaman-tanaman ini kecuali empat jenis. Yang pertama syair, gandum dari syair. Yang kedua hentah, gandum dari hentah. Wazzabib, yang ketiga kismis atau anggur yang sudah dikeringkan. Wattamr, dan yang keempat adalah tamr, korma. Di sini ada pembatasan. La ta'khudha, jangan kalian mengambil zakat. Fassadaqah, mengambil zakat dari jenis-jenis tanaman kecuali empat hal ini. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, demikian pula Syaukani, demikian pula Syekh Mukbil. Dari banyak jalan yang disebutkan, beliau-beliau mensahihkan hadis ini. Dan ini juga merupakan pendapatnya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, demikian pula pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Abdullah bin Al-Mubarak, Sufyan Al-Thawri, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Demikian pula di masa kita adalah pendapatnya Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Beliau-beliau merajihkan pendapat yang pertama ini, bahwa zakatul mal dari tanaman, buah-buahan ataupun biji-bijian hanya terbatas pada empat jenis dalam hadis ini. Selain itu, menurut pendapat ini tidak ada zakatnya. Pendapat yang kedua, pendapat yang menyebutkan bahwa tanaman yang kita tanam berupa buah-buahan ataupun biji-bijian, apabila dia ditimbang atau diukur dengan suatu ukuran, yukalu wa yuddakharu, dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, serta dijadikan sebagai al-qut, bahan makanan pokok. Tiga ini, tanaman yang kita tanam, baik itu buah-buahan atau biji-bijian, yang dia ketika telah panen diukur dengan suatu ukuran, apakah ukuran kintal atau ukuran kilogram atau apa saja ukurannya, atau ukuran perkaleng, yang jelas ada ukurannya, yukalu wa yuddakharu, yang kedua bisa disimpan dalam waktu yang lama, yang ketiga dijadikan sebagai bahan makanan utama, bahan makanan pokok. Maka tanaman yang seperti ini sifatnya, apapun jenis tanaman tersebut, maka terkena kewajiban zakat. Apa dalilnya? Dalilnya sama dengan pendapat yang pertama. Hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, demikian pula hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Adapun kalimat pembatasan yang disebutkan di situ, la ta'khudha, jangan kalian mengambil fi as-sadaqah, dari zakat kecuali dari empat hal ini, disebutkan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini. Empat tanaman tersebut dan yang memiliki sifat yang sama dengan tanaman-tanaman tadi, yang bisa disimpan dalam waktu lama, yang dijadikan sebagai makanan pokok, dan yang bisa ditimbang dengan suatu ukuran. Maka menurut pendapat ini, beras masuk tanaman yang terkena zakat, jagung masuk tanaman yang terkena zakat, karena keduanya ditimbang dengan suatu takaran, bisa disimpan dalam kurun waktu yang lama, dan juga dijadikan sebagai makanan pokok. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, demikian pula Imam Malik, dan di masa kita sekarang ini yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin rahimahumullah. Ada pendapat yang ketiga, hampir sama dengan yang pertama tadi, semua tanaman yang bisa disimpan dalam waktu lama dan ditimbang dengan suatu takaran, hanya beda yang ketiga, walau tidak dijadikan makanan pokok. Kalau pendapat pertama tadi, kan tiga syaratnya, ditimbang dengan suatu takaran, disimpan dalam waktu yang lama, dijadikan sebagai bahan makanan pokok. wajib zakat. Kalau pendapat yang ketiga, ditimbang dengan suatu takaran, bisa disimpan dalam waktu yang lama, enggak busuk, enggak rusak, walau tidak dijadikan bahan makanan pokok, tetap terkena kewajiban zakat. Lantas bagaimana yang rajih? Yang paling kuat dari tiga pendapat ini adalah pendapat yang pertama dan kedua. Lantas bagaimana yang pertama dan kedua ini? Mana yang saya pilih? Saya ini petani padi misal. Saya bertani padi. Saya ingin mengeluarkan zakat dari padi. Silahkan keluarkan. Kalau engkau ingin mengambil pendapat yang kedua, silahkan. Atau ingin mengambil pendapat yang pertama? Saya ingin mengambil pendapat yang pertama lah. Bukan karena kebetulan dia penanam padi, hasil panennya banyak dan gak ingin mengeluarkan zakat. Jangan pula karena ini. Mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ah, padi sekarang harganya mahal, panen saya melimpah. Sayang kalau dikeluarkan zakat. Jangan kemudian seperti ini, saya ikut pendapat pertama aja. Padi gak ada zakatnya, jagung gak ada zakatnya. Tidak pula lantas mengikuti yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tetapi ikuti dalil dan sisi pendalilan yang disebutkan oleh para ulama. Jadi mungkin muncul pertanyaan bagi mereka-mereka yang berpendapat bahwa ada zakat pada padi ataupun jagung. Apakah dikeluarkan saat dalam kondisi basah ataukah ketika sudah kering? Ini juga terdapat perinciannya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi penyebutan az-zabib wat-tamr. Zabib itu adalah anggur yang sudah dikeringkan. Tamr, kurma pun demikian adalah makanan dari buah-buahan yang sudah dikeringkan melalui proses pengeringan. Kalau yang masih basah rutab, baru dipetik masih basah. Nah, ini belum terkena zakat. Kalau sudah dikeringkan, baru itulah yang ditimbang. Kalau sampai pada 5 wasak atau 300 sa', atau kalau seandainya mau kita lipatkan 1 sa'nya itu 3 kilo, 900 kilogram. Dalam kondisi kering. Nah, ini baru dikeluarkan zakatnya 10%. Kalau pengairannya itu dari hujan atau irigasi langsung tanpa kita mengeluarkan banyak biaya. Tapi kalau kita yang menyiraminya menggunakan mesin dan sebagainya, banyak biaya yang kita keluarkan untuk menyirami tanaman tadi, maka dikeluarkan 5% dari hasil jumlah tonase tanaman yang sudah dikeringkan tadi. Thayyib. Apakah yang kering tadi itu dihitung bersama dengan kulitnya? Kan ada tanaman-tanaman yang dibungkus dengan kulit, bisa disimpan bersama dengan kulitnya. Di sini ada rincian. Kalau kulitnya tadi, walaupun disimpan dalam waktu yang lama, kemudian ketika dikonsumsi bersama dengan kulitnya, apa contohnya? Hah? Beras, dimakan gabahnya. Contohnya ya, kismis, anggur itu. Kan ada kulitnya ya, tipis. Kalau yang kita beli yang masih basah itu ada kulitnya. Ketika dijemur kering, kulitnya ikut mengering dan ikut dimakan. Demikian pula kurma, ada kulit arinya. Dijemur kering dia, ketika dikonsumsi ikut dimakan kulitnya. Maka ini dari semua barangnya, baik dagingnya ataupun kulitnya, setelah dikeringkan ditimbang semuanya dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena kulitnya ikut dikonsumsi. Akan tetapi ketika dia dijemur bersama dengan kulitnya, namun ketika akan dikonsumsi kulitnya dibuang, maka ini dikira-kirakan. Benda ini kalau sudah kering bersama dengan kulitnya 300 kilo, setelah digiling kulitnya dibuang menjadi 250 kilogram misal. Contohnya apa? Padi, kan disimpan bersama dengan gabahnya kulitnya. Apakah dimakan bersama dengan kulitnya? Jawabannya enggak. Tetapi digiling, dibuang dulu kulitnya. Nah, ini yang dijadikan patokan tonasenya 5 wasak atau 300 sok atau 900 kilonya itu adalah dalam kondisi beras. Bukan bersamaan dengan gabahnya, enggak. Berarti kalau dia panen, dijemur kering, disimpan, atau setelah dijemur kering dia timbang, keluarlah nilai 900 kilogram. Oh, kena zakat ini. Kenapa enggak? Abah Ahmad, kena zakat enggak? Hah? Sudah dijemur kering bersama dengan kulitnya, ditimbang 900 kilogram, sama dengan 5 wasak atau 300 sok. Ada zakatnya ataukah tidak? Hah? Rijal Sudupi? Ada? Iya, 900 kilo. Yakin? Abah Ugasya? Enggak ada zakatnya. Abah Syifa? Menurut pendapat yang ada zakatnya ini sekarang, ada zakatnya enggak dalam tonase seperti ini? Ada. Endak ya Abah Said, Lubai, ada zakatnya? Ada. Coba yang agak jauh kita lihat. Fadal, Apung, enggak ada zakatnya. 900 kilo loh ini. Kenapa enggak ada zakatnya? Karena ditimbang masih bersama dengan kulitnya. Kulitnya dibuang dulu, dikira-kirakan berapa kira-kira kulitnya. Dalam 1 kilo, ternyata kulitnya tadi 1 on. Berarti kalau 100 kilo, kulitnya berapa? 10 kilo. 900 kilo bersama dengan kulit, berarti dia belum mencapai nisab dari zakat. Kenapa? Karena yang ditimbang adalah bersama dengan kulitnya, dan kulitnya itu ketika dikonsumsi dia dipisahkan, dibuang. Barakallahu fikum. Ada ikhwah yang bertanya, Ustaz, anak panen kopi, apakah kopi itu ada zakatnya? Menurut pendapat yang keberapa yang ada zakatnya dari yang sudah kita sebutkan tadi? Ketiga, ihsan barakallahu fi. Kenapa? Kopi itu ditimbang dengan suatu takaran, kopi itu bisa tahan disimpan lama. Iya, berapa tahun? Dalam kondisi penyimpanan baik ya, bisa tahan lama setahun misal, minimalnya setahun, satu musim. Dan tidak dijadikan sebagai makanan pokok. Kopi atau yang sejenisnya, ada zakat yang menurut pendapat yang ketiga. Allahu a'lam bissawab. Adapun tentang masalah urudut tijarah, barang dagangan, insyaallah kita sampaikan pada waktu mendatang. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, ada yang luput. Di sini ada pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Diumumkan kepada seluruh santri MTQS, MTD, pra MTD dan takhusus bahwa KBM insyaallah dimulai pada hari ini dengan tausiah umum untuk seluruh santri, baik santri yang lama ataupun santri yang baru. Dimohon kehadiran pada seluruh santri untuk hadir tepat pada waktu tertanda asatidah. Barakallahu fikum. Insyaallah sudah didengar dan difahami, dan mudah-mudahan mereka semangat untuk menghadirinya. Tafadhalu, barakallahu fikum.